Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau masih membahas bab-bab haji dari kitab Umdatul Ahkam dan juga secara khusus kita akan membahas tentang bab Faskhul Hajj ila al-Umrah, ya. Bab tentang mengganti haji kepada umrah. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan mukaddimah bagi hadis yang akan kita baca. Namun mungkin sedikit mengulang kembali, ya. Sedikit mengulang kembali supaya lebih nyambung dengan hadis yang akan kita baca. Sebagai mukadimah lagi, kita akan sebutkan macam-macam haji, ya. Seperti yang sudah kita sampaikan, di sana ada haji ifrad, ada haji tamattu', dan ada haji qiran. Untuk haji ifrad itu artinya haji saja, ya. Haji saja. Pelaksanaannya ya nanti ketika sampai di Makkah dia tawaf. Tawafnya disebut tawaf qudum, ya. Disebutnya tawaf qudum. Artinya tawaf kedatangan. Qudum itu kedatangan. Kemudian boleh sekalian sa'i, boleh juga nanti sa'inya ditunda. Ya, yang jelas setelah tawaf qudum ini dia tetap dalam kondisi ihram, ya. Pakaiannya tetap pakaian ihram, menjauhi larangan ihram. Terus berlangsung seperti itu sampai waktu haji. Tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah. Itu kan mulainya haji, ya. Jadi sejak kedatangan tawaf qudum sampai waktu haji, ini masih tetap pakaian ihram terus. Nah, datang waktu haji ya melaksanakan haji. Apa itu haji? Ya, dari tempat tinggalnya di situ nanti menuju ke Mina. Di sana seharian tanggal 8 sholat 5 waktu, ya kan? Dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Kemudian setelah itu tanggal 9 ke Arafah. Di Arafah selama waktu siang sampai maghrib. Ya, tanggal 9-nya ini di Arafah. Kemudian sampai maghrib pergi ke Muzdalifah. Nah, bermalam di Muzdalifah. Ini tanggal ya sudah masuk 10 kalau Hijriah ya. Jadi malam 10 di Muzdalifah. Di situ sholat maghrib, isya, subuh. Ya, maghrib, isya, subuh. Selesai, berarti setelah subuh masih di situ, menjelang terik matahari pergi ke Mina. Nah, ini sudah tanggal 10 kan, 10 pagi. Di Mina melempar jumroh, Aqabah, menyembelih sembelian, tahallul, ya, kundul. Kemudian ke Makkah, tawaf ifadah namanya, ya. Tawaf haji, tawaf ifadah, ziarah. Disebut tawaf ifadah, disebut tawaf ziarah, tawaf untuk hajinya. Kemudian setelah tawaf, sa'i. Kalau waktu datang belum sa'i, ketika itu sa'i. Ya, ini tanggal 10, ya kan? Semuanya tanggal 10. Kemudian setelah selesai sa'i, balik lagi ke Mina. Balik lagi ke Mina. Di Mina sudah menetap tanggal 11, 12, 13. Ya, kegiatannya apa? Ya, melimpar jumroh. Tanggal 11 tunggu waktu zuhur melimpar jumroh. Besok tanggal 12 tunggu waktu zuhur melimpar jumroh. Besok tanggal 13 tunggu waktu zuhur melimpar jumroh. Sudah. Ya, selesai sudah selesai haji. Ini haji ifrad. Jadi dia cuma haji saja, tidak ada umrohnya di situ. Ya, tidak ada umrohnya. Haji ifradnya. Mungkin untuk pembahasan haji ini kadang kita bingung, ini Mina, Arafah kok ya, ruwet gitu ya. Kita ingat tempatnya itu enggak lebih dari 4 ya kan? Makkah, Mina, Arafah, Muzdalifah, cuma 4 itu tempatnya. Jadi enggak perlu kita ini kok mutar-mutar enggak. Ya mutar-mutar di situ saja ya. Makkah, Mina, Arafah, Muzdalifah. Sudah. Ya. Ya cuma perjalanannya itu kalau hajian tinggalnya kan biasanya di mana? Di Makkah kan. Hotel-hotel biasanya kan di Makkah. Jadi kalau haji tanggal 8 itu ya startnya dari Mekah biasanya. Mekah pertama Mina dulu. Pertama dari Mekah ke Mina, kemudian ke Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian Mina, ya. Kemudian Mekah, kemudian Mina lagi. Ya, kalau ada bantu tulis mungkin enak ya. Saya ulangi mungkin globalnya itu kan kita start dari Mekah ya, hotelnya biasanya Mekah, nanti Mina, jadi nanti ke situ lagi, nanti kembali ke Mekah lagi, kembali ke Mina lagi nanti. Mekah, Mina, Arafah, ya, Muzdalifah, Mina, Mekah, Mina lagi. Saya ulangi lagi. Ya. Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah, Mina lagi. Ya. Jadi terakhir di Mina. Ya, tinggal tanggalnya saja. Tanggalnya Mina yang pertama tanggal 8. Setelah Mina mana tadi? Arafah. Tanggal 9. Setelah Arafah mana? Muzdalifah itu malam 10. Ya. Setelah Muzdalifah mana? Mina, 10 siang itu. 10 siang. Pagi. Setelah Mina, maka lagi kan? Maka lagi ya 10, tanggal 10 juga itu. 10 siang. Ya, dari Makkah kembali lagi ke Mina tanggal berapa itu? 11, 12, 13. Ya. Nah, itu perjalanan haji seperti itu. Ya, tadi yang kita jelaskan tentang haji ifrad ya. Jadi dia haji saja, tidak ada umrohnya. Nah, yang tamattu yang tamattu umrah kemudian haji. Nah, jadi ketika seorang yang mau tamattu ini datang, pertama melakukan umrah dulu. Apa itu umrah? Ya, tawaf di Ka'bah, ya kan? Setelah itu sa'i. Setelah itu tahallul, gundul, sudah selesai. Nah, ini yang tamattu, umrah dulu. Selesai, betul-betul selesai. Kembali seperti sebelum ihram. Tidak ada lagi larangan-larangan ihram, bebas sudah. Ya, putus betul-betul dengan hajinya putus. Nah, setelah itu tunggu, misalnya dia datang tanggal 1 bulan Dzulhijjah ya, tunggu nanti tanggal 8. Ya kan? Terus hari-hari itu untuk apa? Ya sudah bebas. Bebas di situ di Makkah mau apa namanya? Ibadah apa? Salat lima waktu, mungkin mau pergi ke beberapa tempat. Enggak ada masalah. Yang penting tunggu sampai haji. Nah, setelah datang waktu haji tanggal 8 mulai haji lagi. Jadi pakai pakaiannya haram lagi dia. Ya, persiapan ihram lagi, mandi, pakai paket ihram. Ya, meninggalkan larangan ihram, masuk haji. Apa yang dilakukan? Ya seperti tadi sudah. Ya. Tanggal 8 di tanggal dari Makkah, tanggal 8 ke Mina, ya kan? Kemudian ke Arafah tanggal 9, ke Muzdalifah malam 10, ke Mina 10 pagi. Kemudian ke Makkah, tawaf ifadah 10 pagi juga atau siang, kemudian balik lagi ke Mina lagi. Ya. Nah. 11, 12, 13 di Mina selesai hajinya. Nah, itu yang tamattu. Ya. Nah, di situ ada kegiatan macam-macam, di antaranya kan menyembelih tadi. Kemudian yang kiron. Yang kiron seperti apa? Nah, kiron sama. Umroh dulu, kemudian haji. Cuma hajinya dengan umrohnya tidak diputus. Gimana gambarannya? Gambarannya orang yang datangnya dari, misalnya dari Madinah, ya kan? Sampai ke Mekah, umroh dulu. Umroh dulu. Gimana umroh dulu? Ya sudah, seperti biasa. Tawaf, sa'i. Nah, di sini tahallul atau tidak? Tidak tahallul kalau yang kiran ini. Tidak gundul sudah. Jadi dia setelah sa'i, misalnya dia sa'i waktu itu, ya sudah tetap pakai pakaian ihramnya. Terus tunggu sampai waktu haji. Iya, tunggu. Nah, misalnya dia tadi datang tanggal 1. Sampai nunggu tanggal 8, tetap pakai pakaian ihram, ya tetap. Kalau dia kiran ya tetap pakai pakaian ihram selama nunggu itu dan tetap menghindari larangan-larangan selama ihram itu. Wah, ya berat ya, memang berat kalau kiran ya seperti itu. Ya. Nah, terus nanti ketika tanggal 8 ya sudah tinggal lanjut. Dia enggak perlu persiapan ihram lagi, masih dalam kondisi ihram dia. Ya. Tinggal lanjut saja. Ya. Lanjut ya seperti itu sama. Tanggal 8, 9, 10 perilakunya sama. Ya. Nah, jadi secara global Apa bedanya tamattu dengan qiran? Bedanya tadi, kalau tamattu itu umrohnya dengan hajinya dipisah, kalau qiran umrohnya dengan hajinya tidak dipisah. Ini bedanya. Samanya apa? Samanya tamattu itu nanti menyembelih hadyu, qiran juga ada sembelihannya hadyu, ya. Jadi nanti tanggal 10 itu waktu menyembelih sembelihannya. Nah, kalau ifrad apa bedanya dengan keduanya? Sekarang apa bedanya ifrad? Satu sisi, sisi lain tamattu dan qiran. Bedanya kalau ifrad tadi tidak ada umrohnya, hanya haji saja. Perbedaan kedua, kalau ifrad tidak ada sembelihannya. Ya, ifrad tidak ada sembelihan. Kalau tamattu dan qiran ada sembelihan. Ya. Yaitu perbedaan inti, ya. Ya nanti juga ada perbedaan ketika awal talbiyahnya, ya. Awal talbiyahnya itu ya beda. Kalau umroh, kalau tamattu pertamanya labbaikallahumma umrotan, itu kalau tamattu. Ya Allah, aku umroh dulu. Sambut panggilanmu, umroh dulu saya. Itu kalau tamattu. Kalau ifrad ya haji, berarti labbaikallahumma hajjan, saya haji saja. Ya Allah, saya haji. Labbaikallahumma hajjan, itu ifrad. Kalau qiran labbaikallahumma hajjan wa umratan, haji dan umrah sekaligus ya Allah. Nah, bedanya di bab talbiyahnya. Karena dia langsung nyambung. Jadi talbiyah awal langsung labbaikallahumma hajjan dan umratan, hajjan wa umratan. Kalau ifrad hajjan saja, labbaikallahumma hajjan. Kalau tamattu labbaikallahumma umratan saja. Nanti waktu haji labbaikallahumma hajjan, begitu. Sudah ya tergambar insyaallah. Sekarang kita akan masuk pada hadis ini. Hadis yang ke-236 yang cetakan ini, cetakan bersama syarahnya Taisirul Alam. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dia mengatakan, ahallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal atau menyuarakan, ya. Berihlal itu labbaikallahumma, itu namanya ihlal. Beliau dan sahabatnya untuk haji. Ya. Wa laisa ma'a ahadin minhum hadiyun ghairan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Talhah. Dan tidak ada bersama seorang pun dari mereka yang membawa hadyu sembelihan selain Nabi dan Talhah. Jadi Nabi dan para sahabat, ya, dari Madinah pergi ke Makkah, ya. Yang membawa hadyu cuma Nabi dan Talhah. Ya, itu pun sudah diutus duluan. Jadi sudah bawa sembelihannya sejak dari Madinah, yaitu Nabi dan Talhah. Sahabat yang lain tidak. Ya. Wa qadima Aliun min al-Yaman. Ali datang dari Yaman. Nah, ini Ali juga mungkin dapat berita Nabi akan haji tahun itu. Ali tahu. Ya, Ali dari Yaman berangkat juga. Jadi ada yang berangkat dari Madinah, ada yang berangkat dari Yaman. Ali radhiyallahu anhu niatnya apa? Ahlaltu bima ahalla bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berihlal, yakni niat haji seperti hajinya Nabi. Ya entah-entah Nabi itu apa, ya saya ikut nanti. Begitu kata Ali. Nah, ulama mengatakan haji yang dilakukan Nabi itu haji qiran. Haji yang dilakukan Nabi adalah haji qiran. Itu pendapat yang paling kuat dari beberapa riwayat. Kesimpulannya Nabi melakukan haji qiran. Ya, berarti Ali juga qiran. Karena Ali mengatakan saya berniat haji seperti haji Nabi. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikannya umrah. Ya, jadi yang tadinya mungkin niat ifrad, ifrad kan niat haji saja, ya kan? Yang tadinya niat qiran, qiran kan langsung gabung haji umrah. Nah, Nabi katakan semuanya jadikan umrah semua. Berarti harus jadi tamattu semua, ya kan? Karena nanti akan dipisah. Sekarang umrah dulu. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha umratan. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikan manasiknya itu umrah saja. Ya. Selesai umrah, putus dengan hajinya baru nanti haji. Fa yatufu tsumma yuqassiru, sehingga mereka tawaf. Ya, kemudian mereka yukostir, mencukur rambut, artinya tahallul, wa yuhillu, dan yuhillu bertahallul, ya. Illa man kana ma'ahul hadyu, kecuali yang sudah bawa sembelihan. Berarti yang terkecuali siapa di sini? Ya Nabi sendiri, ya kan? Dengan Thalhah, karena yang lain enggak ada yang bawa sembelihan. Berarti yang lain jadi umrah semua. Yang tidak jadi umrah cuma Nabi dan Thalhah, karena memang Nabi sudah bawa sembelihan. Nah, di sini Nabi katakan, atau di hadis dikatakan, kecuali yang sudah bawa hadyu, yang lain jadikan umrah. Nah, setelah itu terjadi semuanya, ya, atau di sela-sela perjalanan, ya, para sahabat mengatakan, faqalu, mereka berkata, nantariku ila minan. Wadakaru ahadina yaktur. Jadi kita nanti pergi ke Mina. Jadi tanggal 8-nya kan. Berarti kan setelah umrah selesai. Jadi Nabi sampai di Makkah itu seingat saya tanggal 4. 4 Dzulhijjah. Jadi masih nunggu 4 hari lagi. Ya kan. Nah, padahal setelah umrah sudah tahallul selesai. Sudah halal semua, termasuk dengan istri-istri mereka halal. Nah, mereka menganggap terus nanti gimana? Kita ke Mina itu dalam kondisi, ya, dalam kondisi seperti dikatakan. Jadi nantaliku ila Mina. Jadi nanti kita ke Mina itu wadakaru ahadina yaktur, ya. Jadi kemaluan kita mengeluarkan mani. Artinya ini, wah, jadi kita ke Mina kondisi seperti ini. Mereka merasa, oh, besar sekali rasanya. Ya. Nah, ini menegaskan juga bahwa betul-betul mereka itu tahallul yang betul-betul sempurna. Satu sisi, masa kita ke Mina dalam kondisi seperti itu? Nah, seolah-olah mereka begitu. Nah, Nabi merasa bahwa, jadi mereka seperti, kok seperti itu rasanya? Ya, sementara Nabi kan tidak, ya kan? Nabi terus berihram, Nabi nggak seperti kita. Nah, Nabi merasa para sahabat pada seperti ada kecewanya, gitu ya. Seperti ada kecewanya. Maka fabalagha dzalika nabiyyu, nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan itu sampai kepada Nabi. Ada yang sampai mengucap seperti itu, terdengar, ya. Sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menghibur mereka. Lau istakbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu. Walau la anna ma'yal hadiah la ahlaltu. Andai, ya, awal min amri dari urusan ini, ya, seperti di akhirnya sekarang, ma ahdaitu. Aku tidak akan bawa sembelihan. Maksudnya, andai dulu ketika awal itu saya tahu, seperti sekarang ini saya tahu, saya enggak akan bawa sembelihan. Ya. Walau la anna ma'yal hadiah la ahlaltu. Andai saya enggak bawa sembelihan, saya akan seperti kalian. Jadi jangan kalian kecewa, saya pun akan seperti kalian. Seandainya saya tidak bawa sembelihan. Dan seandainya dulu saya tahu seperti sekarang tahu, saya enggak akan bawa sembelian dari Madinah. Nah, jadi maknanya seperti itu. Artinya saya sebetulnya juga seperti kalian, cuma saya terhalang oleh sembelian saya. Saya sudah bawa sembelian, secara hukum enggak bisa diubah. Manasiknya tidak bisa diubah. Nah, ini menunjukkan bahwa ini namanya kalau dalam fikih tarikh tasyri', sejarah penetapan syariat. Jadi Nabi di Madinah ya memang enggak tahu kalau ternyata berikutnya Allah Azza wa Jal mencariatkan seperti itu. Sehingga ketika dari Madinah ya sudah, yang penting haji masing-masing dengan keinginan masing-masing. Ada yang bawa hadu, ada yang tidak. Ada yang niat apa? Qiran, ada yang niat ifrad, ada yang niat tamattu. Ya, normal begitu seperti pengetahuan mereka saat itu. Ternyata di tengah perjalanan Allah Azza wa Jalla menghendaki lain sehingga berubahlah. Nah, berubah. Nah, ini sejarah syariat, ya kan? Kalau sekarang kan sudah beres semua ya. Tapi di masa Nabi kan ada sejarah seperti itu. Allah menghendaki diubah. Sehingga Nabi perintahkan sahabat untuk umroh semua dulu. Nabi sendiri enggak bisa karena terhalangi oleh hadyu yang sudah beliau bawa dari Madinah. Sehingga ketika Nabi mendengar ucapan seperti itu, sebagian sahabat seperti kecewa. Maka Nabi menghibur dengan ucapan tadi, ya, andai saya tidak bawa hadyu, saya akan seperti kalian. Andai dulu saya tahu seperti sekarang tahu, saya enggak akan bawa hadyu dari Madinah. Gitu. Ya. Nah, dari sini para ulama akhirnya membahas ya. Kalau begitu jelas ya, perintah Nabi untuk dijadikan umroh. Nah, sekarang secara hukum ini kejadian saat itu, apakah itu hanya khusus di saat itu atau sekarang pun seperti itu? Artinya sekarang pun harus semuanya umroh dulu, ya, tamattu dulu bagi yang seperti ini. Nah, perbincangan ulama di antara mereka masing-masing mengemukakan dalilnya. Ada yang mengatakan itu khusus di zaman itu, sekarang tidak. Ulama yang lain mengatakan tidak, justru ini berlaku terus. Ya. Kenapa? Karena setelah Nabi bicara seperti itu, tidak ada lagi perubahan dari Nabi. Tidak ada. Bahkan sekian banyak hadis menunjukkan demikian. Dan beberapa hadis yang akan kita baca nanti setelahnya menunjukkan bahwa ini memang terus berlaku. Syariatnya seperti itu, bukan hanya di zaman itu saja. Ya. Nah, sekarang juga kalau memang itu yang lebih kuat, pendapat itu yang lebih kuat, dalam arti memang ini berlaku terus, ya, selama-lamanya. Nah, mengganti kepada haji tamattu itu hanya sunnah atau wajib? Ya. Pendapat yang lebih kuat, ya, wajib, bukan hanya sunnah. Kenapa? Karena sampai Nabi SAW sempat marah ya, sempat marah kepada sebagian sahabat yang tadi merasa sepertinya keberatan mau ganti ke umroh itu. Ya. Nabi sempat sampai marah yang menunjukkan bahwa hukum ini apa? Bukan hanya sunnah tapi harus wajib. Dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi perintah dengan tegas, ij'alu hajjakum umratan. Jadikan haji kalian ini sekarang umrah. Jadi yang niat ifrad harus jadikan umrah dulu. Perintah dari Nabi, ya. Sebagian orang mengatakan ketika diperintah, ya Rasulullah, qad ahramna bil hajj. Kaifa naj'aluha umratan? Ya Rasulullah, kita ini sudah berihram untuk haji, gimana kita jadikan umrah sekarang? Nabi katakan, "Ungzuru ma amurukum bihi fa'alu." Lihat apa yang kuperintahkan. Lakukan. Ya, faraddu 'alaihi al-qaul fa ghadib. Mereka ngomong lagi, akhirnya Nabi marah. Jadi sampai Nabi marah ketika sahabat seperti itu. Ini kalau tidak maknanya wajib ya gimana? Enggak mungkin ya kan? Ya, kalau sesuatu yang sunnah ya Nabi enggak akan sampai marah. Nabi akan mempersilakan, ya silakan, yang mau ganti ke umroh ya silakan. Yang tidak ya silakan. Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat itu, "Tsumman talaqa hatta dakhala 'ala Aisyah wa huwa ghadban." Nah, setelah tadi Nabi ngomong seperti itu, Nabi pergi dan menemui Aisyah dalam kondisi nampak beliau marah. Ra'atil ghadab fi wajhihi. Aisyah melihat di wajah beliau apa? Ada kemarahan. Aisyah pun berkata, "Man aghdabaka aghdabahullah." Siapa yang membuat engkau marah ya Rasulullah? Ya. Semoga Allah marah kepadanya. Nah, berat ya kan? Qal wa ma li la aghdab wa ana amuru bil amri fala yuttaba. Nabi menjawab, bagaimana saya tidak marah? Saya perintahkan dengan suatu perintah lalu tidak diikuti. Nah, jadi perjalanannya seperti itu ya. Ya sahabat bukan artinya menolak perintah Nabi karena menentang ya, tapi tadi ada kecewa tadi. Kecewa sudah maunya sungguh-sungguh ya. Berat kan tamat apa? Qiran itu berat ya kan. Tapi sudah berjuang untuk haji sekalipun berat. Ternyata disuruh umroh saja. Umroh gampang ya kan. Habis itu tahallul. Nah, mereka ini semangatnya para sahabat seperti itu. Ya. Sehingga mereka untuk ke umroh itu merasa waduh, gelo bahasa kita ya kan. Sudah niat Masya Allah, semangat kok jadinya seperti ini. Nah, bukan sahabat menentang karena ya sikap menentang. Cuma ketika mereka tidak langsung menerima, ya tetap Nabi akhirnya marah, ya kan? Tetap Nabi akhirnya marah dan juga mengatakan seperti yang tadi kita sebutkan, menghibur mereka bahwa seandainya Nabi tidak terhambat oleh hadyu, beliau akan seperti para sahabat. Nah, jadi mengubah kepada haji tamattu ini hukumnya wajib dan ini wallahu alam pendapat yang lebih kuat di antara sahabat yang dipahami mereka berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari ulama ya Ibnu Qayyim rahimahullah juga cenderung kepada pendapat ini sebelumnya seperti Ibnu Hazm ya juga dan dari ulama sekarang seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menegaskan hal tersebut ya, dan dalil-dalilnya sangat kuat dalam hal ini walaupun jumhur mayoritas ulama enggak sependapat dengan pendapat ini. Namun kita enggak melihat kepada jumhur atau bukan jumhur ya, mayoritas atau bukan dalam hal ini. Karena dalil yang dipegangi ulama yang berpendapat wajib ini sangat kuat. Sangat jelas dan sangat kuat dan banyak bahkan. Karena itu sebagian ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah ya ketika ditanya oleh seseorang ya. Yani maknanya bahwa dia memuji Imam Ahmad, semua yang kau lakukan bagus Imam Ahmad kecuali ini. Imam Ahmad agak marah, saya ini punya 18 hadis dalam bab ini. Gimana saya tidak mengikuti? Begitu ya. Artinya dalam bab mengubah dari Kiran atau Ifrat kepada Tamattu ya. Walaupun beliau berpendapat sunnah ya, bukan wajib menurut sebagian riwayat beliau ya. Allah. Namun yang lebih kuat adalah wajib. Kemudian kita lanjutkan hadis tadi belum selesai. Wa hadat Aisyatu fanasakatil manasik kullaha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha haid. Di perjalanan haji ini ternyata beliau radhiyallahu anha, ya, datang bulan, ya, haid, dan saat itu Aisyah pun menangis, ya, karena merasa terhambat untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, ini tadi kembali kepada semangat para sahabat untuk ibadah, ya, ya. Sampai Aisyah menangis, Nabi menghibur bahwa ini adalah sunnatullah pada anak-anak wanita Nabi Adam. Ya sudah, manusia seperti itu, manusia yang perempuan yang seperti itu. Hadza amrun qad katabahu Allah ala banati Adam, kata Nabi. Ini perkara yang sudah Allah tetapkan kepada anak-anak wanita Adam. If'ali ma yaf'alul hajj, sudah, kamu tetap lakukan seperti yang dilakukan seorang haji. Jadi kamu enggak terhambat oleh haid kecuali tawaf saja. Wa yara alla tatufi bil bait hatta tathuri. Kecuali tawaf, tunggu sampai kamu suci baru tawaf. Jadi masih bisa melakukan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha nasakat al-manasik kullaha, bisa melakukan manasik semuanya. Ghayra annaha lam tatuf bil bait. Hanya saja dia belum tawaf. Ya, tawafnya tertunda sampai menunggu suci. Nah, sekarang Aisyah ini sebetulnya hajinya apa kalau begitu? Dengan kondisi dia seperti itu. Ya. Ulama berbeda pendapat, ya. Banyak ulama yang berpendapat bahwa Aisyah hajinya qiran, ya. Banyak ulama yang berpendapat bahwa Aisyah hajinya qiran. Falamma tahurat, maka ketika Aisyah kemudian suci, wa tawafat bil bait, lalu tawaf di Baitullah, qalat ya Rasulullah. Ia pun mengatakan, wahai Rasulullah, tantalikuna bihajjin wa umratin, wa antaliku bihajjin. Wahai Rasulullah, kalian semua, antum, ya, ya Rasulullah, para sahabat, pulang dengan membawa haji dan umrah. Ya, pulang dengan membawa haji dan umrah. Wa antaliku bihajj, dan saya pulang dengan haji saja. Ya, jadi wallahu alam di sini memang tentang Aisyah, ya, ada yang berpendapat dia qiran, ada yang berpendapat dia ifrat. Ya, tapi banyak yang mengatakan Aisyah itu qiran. Nah, kenapa di sini Aisyah mengatakan kepada Nabi, para sahabat, kalian pada pulang bawa haji dan umrah, saya haji saja. Ya. Artinya saya juga pengen umrah yang tersendiri, umrah yang tidak bareng dengan hajinya. Nah, itu maksudnya. Nampaknya seperti itu, ya. Jadi Aisyah pengen jangan saya haji saja atau haji qiran saja, saya juga pengen umrah secara tersendiri sebagaimana mereka yang pada tamattu kan ada umrah tersendiri. Akhirnya Nabi SAW menuruti, ya. Fa'amara Abdurrahman ibn Abi Bakrin, Nabi perintahkan Abdurrahman bin Abi Bakr, bi an yakhruja ma'aha ila tan'im, agar Abdurrahman keluar bersama Aisyah menuju Tan'im. Tan'im ini suatu daerah, ya, yang sudah di luar tanah suci Makkah. Jadi masih Makkah, dan sekarang apalagi jelas masuk ke deretan rumah-rumah bangunan di Makkah, itu Tan'im jelas. Tapi zaman dulu kan mungkin masih, ya, belum banyak rumah, ya. Sehingga nampak sekali Tan'im ini, ya, bukan dari wilayah tanah suci, sekalipun masuk wilayah Makkah. Nah, diantarlah oleh Abdurrahman bin Abu Bakar ke Tan'im, dan dari situlah dia i'tamarat ba'dal hajj, melakukan umrah setelah hajinya. Ya. Umrah secara tersendiri. Nah, jadi di sini Aisyah keluar ke tanah yang halal, masuk ke tanah al-haram untuk melakukan umrah secara tersendiri. Nah, di sini juga akhirnya menjadi pembahasan ini. Jadi apa boleh, ya, mengulang-ulang umroh? Jadi Aisyah kan haji, setelah haji selesai umroh, ya kan? Boleh enggak kalau kita juga seperti itu? Ya. Dan kita dapati banyak orang yang seperti itu. Ya, mumpung di sana. Ya, mau ke sana lagi kapan? Belum mesti bisa. Kalaupun biaya bisa, berapa tahun lagi? Akhirnya setelah haji, bolak-balik umroh. Ke Tan'im, balik umroh lagi. Selesai, Tan'im lagi, balik umroh lagi. Sampai bisa 10 kali. Bisa lebih. Ada yang, wah saya keluarga tak umrohkan semua. Jadi keluarganya banyak, ya dia bolak-balik berkali-kali nanti. Nah, gimana? Apa boleh? Berdasarkan ini. Yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jawaban yang paling kuat, wallahu a'lam, tidak boleh. Kenapa? Sekarang di sini Nabi SAW memerintahkan Aisyah atau membolehkan. Ya. Nabi enggak perintahkan. Nabi enggak anjurkan. Tapi Nabi SAW membolehkan ketika Aisyah minta-minta. Kalau Aisyah enggak minta-minta, Nabi enggak memerintahkan sama sekali. Ya kan? Minta-minta karena ya seperti itu semangatnya dia untuk dapat umroh juga sebagaimana yang lain. Saat itu beliau mengizinkan. Nah, dan seperti yang tadi kita sebut kondisi Aisyah radhiyallahu anha yang sebelumnya haid itu sehingga tidak bisa melaksanakan haji sebagaimana sahabat yang lain. Ya. Maka dari itu kalau kita sebagai laki-laki ya jelas beda dengan perempuan seperti Aisyah radhiyallahu anha yang mengalami hambatan-hambatan seperti itu. Makanya ini khusus bagi Aisyah dan yang semisal dia. Kalau kita mau mengatakan itu juga ibadah yang disyariatkan, ya. Nah, itu bagi Aisyah dan yang semisal dia. Kalau tidak ada hal-hal yang semisal dia, ya tidak usah. Aisyah sendiri ya, setelah itu enggak pernah melakukan begitu lagi. Seandainya itu menjadi amalan sunnah yang dianjurkan, tentu akan berulang-ulang untuk dilakukan. Ternyata Aisyah enggak pernah melakukan lagi, hanya sekali itu saja. Padahal Aisyah setelah wafatnya Nabi masih hidup, masih berulang kali melakukan umrah, tapi enggak pernah ya seperti itu. Atau haji enggak pernah seperti itu. Kemudian juga di sini Abdurrahman yang menemani ya. Yang sama-sama bersama Aisyah ke Tan'im kemudian balik ke Makkah, Masjidil Haram, juga tidak melakukan umrah dengan semangatnya para sahabat. Sekarang tenaganya kan sama yang dikeluarkan Aisyah sama Abdurrahman ya kan, sama-sama ke Tan'im, sama-sama datang. Ya, kenapa enggak sekalian kalau seandainya itu memang hal yang disyaratkan juga bagi semacam Abdurrahman dan Abu Bakar. Ya, ibaratnya kalau kita bensinnya kan sama, ya kan? Aisyah dapat umrah, Abdurrahman kenapa tidak? Ya, kalau mau kita katakan untung, malas ya enggak mungkin para sahabat seperti itu. Ya, mereka orang-orang yang semangat memanfaatkan waktu. Nah, yang jelas Abdurrahman sendiri enggak melakukan itu. Aisyah enggak lagi melakukan setelah itu. Ini sebagai bukti bahwa umrah yang dilakukan Aisyah ini tidak kemudian dipahami menjadi suatu syariat yang dianjurkan ya, dilakukan. Makanya sebagian ulama rahimahumullah seperti Syekhul Islam dalam kitab Fatwa Misriyah, beliau menegaskan ini suatu yang bid'ah kalau dilakukan. Ya. Ya, walaupun ulama lain mengatakan tidak, tapi insyaallah yang lebih kuat dengan alasan-alasan tadi. Ya. Baik. Dan dibahas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Shahihah dengan pembahasan yang cukup panjang. Dan tidak ada sejarahnya ya, Nabi para sahabat yang di Makkah mau umroh ya, keluar dulu dari Makkah lalu masuk untuk umroh, enggak ada. Misal Ibnu Abbas, Atha itu muridnya ya. Tabi'in yang hidup di sana. Ya. Hidup di Makkah. Enggak pernah ada riwayat mereka dari Makkah, saya mau umroh. Kalau gitu tak keluar dulu, kata Naim. Dari situ saya mau masuk umroh. Enggak ada. Enggak ada. Karena mereka memahami kalau begitu bahwa ini enggak disyaratkan seperti ini. Nah, terus yang di Makkah gimana kalau mau umroh? Ya enggak usah, kalau di Makkah terus enggak ada umroh. Terus gimana? Ya lakukan tawaf sunnah. Ya, perjalanan kata ulama rahimahumullah, jalan yang dilakukan dari Makkah ke Tan'im balik lagi, kalau dipakai tawaf sudah berapa tawaf sunnah itu. Nah, itu yang justru diperbanyak, itu yang disyariatkan. Ya. Nah, ini bagi orang yang memang di Makkah terus. Tapi kalau ada orang Makkah keluar seperti zaman sekarang sudah ya, safar sudah biasa kan, enggak seperti zaman dulu. Orang Makkah keluar ke Madinah keperluan, ya sekolah, ya ke kerabat, ya apa. Balik ke Makkah mau umroh, ya boleh saja, ada masalah. Atau dia pergi kemana, ke Riyadh kemana, pulangnya mau sekalian umroh, nggak ada masalah. Tapi yang menyengaja dari Makkah keluar ke tanah halal untuk kembali ke tanah al-haram untuk melakukan umroh, itu tidak ada contohnya. Ya, tidak ada contohnya kecuali ini, dan ini kondisi khusus. Ya, tidak ditiru secara umum oleh orang-orang ya, seperti yang dari kita telah sebutkan. Ya, dan umrohnya Nabi juga semuanya seperti itu. Umrohnya Nabi umroh kalau enggak salah 4 kali ya. Di masa-masa itu, ya itu semuanya umrohnya, ya umroh ketika Nabi masuk, bukan di dalam keluar untuk masuk lagi melakukan umroh, bukan itu. Tapi memang ketika itu beliau keluar kemudian masuk, ya sekaligus umroh begitu. Ya, nah ini yang terkandung pada hadis yang tadi kita baca, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sementara kita cukup kembali. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya.